Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 96-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'znillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Artinya, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya diturunkan dan menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Para pendengar RRI di mana saja berada, rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan identifikasi bahwasannya setiap yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala risalahnya berupa ajaran Alkitab, ini menyimpulkan tidak ada keraguan bahwasannya benar-benar apa yang telah diturunkan Allah melalui perantaranya Jibril alaihi salam membuat kepada umatnya. Kalau kita rujuk pada tafsir Syekh Syarawi ini, bahwasannya ayat ini lebih mendukung kepada kaum Yahudi, di mana mereka itu sengaja membunuh nabi-nabi serta merubah Taurat, bahkan memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan duniawi. Tetapi mereka juga memusuhi para malaikat, terlebih-lebih yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Redaksi ini, ayat ini padahalnya mensyamilkan, mencakup kepada isi Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan bahwasannya orang yang telah diberikan atau mendengar ajaran Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu diturunkan dan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperdengarkan oleh para sahabat ketika itu, mereka benar-benar mengamalkan isi ajaran Al-Qur'an. Akan tetapi, kalau konteksnya ini kembali kepada sebelumnya, mereka itu Bani Israel sangat nista sekali, di mana mereka itu tidak mengimani ajaran Taurat, bahkan mereka itu sanggup mentahribnya, merubah-rubah. Kalau kita melihat pada konteks kita sekarang ini, tidak ada yang namanya perjanjian baru dan lama itu tidak dirubah. Iya, Pak Ustadz, kita melihat di sini Jibril ini, Pak Ustadz, yang menjadi topik sentral kita ini. Kenapa kok orang Yahudi itu sangat benci terhadap Jibril? Ada mungkin kisah yang bisa Pak Ustadz sebutkan permusuhan itu? Iya. Kalau kita lihat dalam ayat ini, bahwasannya dikala satu atsar yang dari Umar bin Khattab mempunyai satu bidang tanah di kawasan Madinah, ketika ia mendatangi, ada seolah-olah orang Yahudi datang kepada dia. Dia pun duduk bersama mereka. Orang Yahudi menduga duduknya Umar bersama mereka menggambarkan kecintaannya kepada mereka. Mereka bertanya kepadanya, "Kami cinta dan hormat kepadamu." Umar yang paham akan maksud mereka segera berkata, aku duduk bersamamu bukan karena cinta, tetapi karena aku suka menambah kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengetahui dari beliau apa-apa yang ada di dalam kitab sucimu. Mereka bertanya, siapa yang memberitahukanmu Muhammad mengenai rahasia-rahasia kami? Umar berkata, Jibril yang menurunkan kepadanya dari langit tentang perihal kalian. Mereka lalu berkata, dia musuh kami. Umar bertanya, bagaimana posisinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka menjawab, dia duduk di sisi kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mikail di sebelah kiri. Umar berkata, selama perkaranya seperti yang kamu katakan, maka keduanya tidak saling bermusuhan, karena keduanya di sisi Allah sederajat. Siapapun yang memusuhi salah satu di antara keduanya, maka dia musuh Allah. Oleh nyatanya dapat kita pahami dari bentuk asar di sini, asar sahabat khususnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dapat kita lihat Ustaz Jainal bahwasannya apa yang diberikan, disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perilaku, tentang kehidupan mereka, tentang perilaku yang bejat mereka lakukan. Bahkan sampai sekarang ini kalau kita kaitkan konteksnya ya, orang itu memang betul-betul marah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Tapi kalau kita lihat dari dialek yang tadi, maka dapat kita pahami apapun kalau kita menyalahi dari satu malaikat, baik malaikat Jibril dan Mikail, berarti mereka itu menyalahi atau menyerang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Saya juga ingin ikut nimbrung dan menambahkan di sini tentang permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Jibril dan Mikail, ya, pada umumnya kepada para malaikat. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa di dalam Taurat disebutkan kelak ada seorang yang bernama Bakhtinsar. Dia itu akan menghancurkan Baitul Maqdis. Nah, orang-orang Yahudi yang mengetahui informasi ini dari Al-Qur'an, dari Taurat, ya, ingin mencoba mencari siapa Bakhtinsar ini dan mencoba untuk membunuhnya. Tapi adalah datang seorang anak kecil, dan anak kecil ini merupakan jelmaan daripada Jibril alaihi salam. Dan anak kecil ini mengatakan kepada orang yang ingin membunuh Bakhtinsar ini tadi, mengapa kalian ingin membunuhnya? Maka orang Yahudi tadi menjawab, karena kami mengetahui dia akan menghancurkan Baitul Maqdis. Kemudian anak kecil ini tadi mengatakan, kalau itu sudah takdir dari Allah, maka kalian tidak akan mampu merubahnya. Kalian rela atau tidak rela, semua itu sudah menjadi takdir dari Allah, dan kalian tidak akan mampu membunuhnya. Nah, dari kejadian ini muncullah kebencian orang-orang Yahudi, karena mereka mengetahui ternyata anak kecil itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, inilah di antara sekian banyak seperti yang diceritakan oleh Ustaz Safiar tadi juga, kebencian-kebencian yang muncul dari orang-orang Yahudi terhadap malaikat Jibril ini tadi. Nah, Imam Sya'rawi juga mengatakan bahwa permusuhan mereka terhadap Jibril ini merupakan bentuk sifat mereka yang sangat materialistis. Tadi kan diinformasikan di dalam riwayat yang berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa malaikat Jibril itu di sebelah kanan dan Mikail itu di sebelah kiri. Begitu. Nah, orang-orang Yahudi membawa kedudukan ini dalam kehidupan manusia. Biasanya kalau ada seorang bos, ada seorang ketua, dan di sebelah kanan ada tangan kanannya, artinya orang kepercayaan, dan begitu juga ada di sebelah kirinya pengawalnya. Ini biasanya antara pengawal ini saling gontok-gontokan gitu, saling ingin mendapatkan respon atau simpati dari ketua itu tadi. Mereka kira begitu juga lah yang terjadi pada Jibril dan Mikail. Artinya seakan-akan ada persaingan antara Jibril dan Mikail di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita mengetahui bersama bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat dan selalu taat kepada perintah Allah. Inilah bentuk daripada bisa dikatakan kebodohan orang-orang Yahudi itu yang mengambil segala sesuatu itu dan menjadikannya itu sebagai ya sikap materialistis mereka. Tapi kalau kita meyakini benar bahwasannya apapun yang diceritakan yang disampaikan oleh Jibril karena beliau ini adalah perantara dari Allah Subhanahu wa taala memang benar adanya ya Ustaz ya. Kita meyakini benar bahwasannya apa yang disampaikan oleh Jibril itu tidak pernah keluar dari isi kandungan baik Taurat ataupun Jabur. Bahkan kemusuhan ini diakibatkan karena adanya persaingan gitu ya. Mungkin dapat kita katakan bahwasannya orang-orang Yahudi ini sangat apa benci kepada Jibril. Iya. Kalau saya lihat juga yang lain ini dari kisah Umar ini, itu satu hal yang sangat menarik bahwa apa yang mungkin disalah tafsirkan oleh masyarakat selama ini bahwa belajar agama itu tidak harus belajar perbandingan agama, rupanya itu tidak. Belajar agama itu dari agama lain juga bagus. Sebagai kasus di sini yang paling sederhana, Umar bin Khattab itu sangat senang duduk dengan kaum Yahudi. Bukan tujuan agar Umar bin Khattab itu menjadi Yahudi sejati. Menjadi Yahudi saja pun tidak. Tapi tujuannya apa? Untuk menambah keyakinan kita terhadap Al-Quran. Jadi perbandingan agama yang diajarkan di Fakultas Usuluddin atau di fakultas manapun, akidah, tujuannya bukan untuk merusak akidah itu. Bukan untuk menjauhkan kita dari ajaran Islam yang pure sempurna. Tapi seperti apa yang dikatakan Umar tadi, saya duduk di sini bukan cinta kepada wahai Yahudi, tapi karena dengan duduknya aku di sini benarlah apa kata Rasul tentang apa yang disampaikannya tentang diri kamu. Jadi menambah keyakinan kita dengan belajar perbandingan agama adalah positif dan baik. Para pendengar RRI rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwasannya benar orang-orang Yahudi ini sangat memusuhi Jibril alaihissalam karena sudah ada rekaman sebelumnya disampaikan tentang hal dan perihal keburukan Yahudi ini, kondisi kehidupan mereka, bahkan sampai saat sekarang ini juga yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala berbentuk Al-Quran, bagaimana tingkah laku Yahudi melalui perantara Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW nyata adanya sampai saat sekarang. Dapat kita ambil iktibar bahwasannya apa yang telah disampaikan Allah melalui perantara Jibril adalah benar adanya. Oleh karenanya kita harus meyakini benar dan mengetahui manfaat dan hikmah di sebalik itu. Kalau kita membenci Jibril, berarti kita memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup, orang Yahudi ini memusuhi Jibril. Oleh karenanya, kedudukan kita pada saat sekarang ini, marilah kita merujuk apa yang telah disampaikan Jibril alaihi salam untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkannya, ajaran-ajaran yang telah disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam kajian kita kali ini. Moga bermanfaat bagi saya pribadi dan rekan-rekan yang ada di sini. Saya Muhammad Syafiar dengan Ustadz Jainal Arifin dan Ustadz Ardiansah mengucapkan ribuan terima kasih atas kesamaannya di pagi yang berbahagia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.